Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman katsiran. Fa inna astaqal kalami kalamullah wa ahsana al-huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarra al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tsumma ma ba'du. Qatil iman alamani Allah wa ayyakum jami'an. Alhamdulillah kita dapat bermajlis kembali bersama untuk melanjutkan pelajaran kita terkait dengan fikih ibadah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan mengenai shaum. Kemarin sampai wa yukrahu shaumu yaumi syak illa ayyuwafiqa adatan lahu. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, Al-Ghazi mengatakan kalimat yukrahu shaumu yaumi syak, kalimat makruh dalam ucapan Abu Syuja ini maknanya tahriman. Makruh yang dalam kalimat ini maknanya adalah tahrim. Dan ini sesuai dengan kebiasaan kudama. Mutaqaddimin ketika mereka memutlakkan kalimat makruh, maka yang mereka maksud adalah tahrim, bukan tanzih. Dan Abu Syuja di antara ulama Syafi'iyah. Sebagaimana hal ini juga ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab usul fikih beliau yang terkenal, apa? Al-Mustashfa. Bukan Mustashfa. Kalau Mustashfa rumah sakit. Kitab usul fikih Al-Musamma Al-Mustashfa. Rumah sakit. Mustashfa. Sesuatu yang sudah dibersihkan. Imam Al-Ghazali dalam kitab tersebut menjelaskan, jika para ulama mutaqaddimin seperti Syafi'i, Malik dan semisalnya menggunakan kalimat makruh, misal wa yukrahu alal itlaq, maka maksud dari ungkapan mereka ini adalah makruh litahrim, bukan ditanzih. Artinya haram. Nah, makanya di sini juga sesuai dengan apa yang dijelaskan Al-Ghazi. Al-Ghazi mengatakan wa yukrahu tahriman. Makruh tahrim. Sudah sampai di sini saja. Kita lanjutkan. Wa qala musannif rahmatullah alaihi وَمَنْ وَطِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ وَهِيَ إِثْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ. Barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan secara sengaja, fil farj, pada tempatnya, fa'alaihil qadha, maka wajib baginya mengqadha puasa itu yang ditinggalkan tadi, wal kafarah, demikian juga kafarat. Apa kafaratnya? wa hiya itsku raqabatin mu'minatin, yaitu memerdekakan budak sahaya mukminah. Mukminah ini, mukmin atau mukminah ini sebenarnya syarat dari itsq. Sebagaimana Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami mengatakan, ya Rasulullah, setelah beliau melakukan kesalahan terhadap budaknya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku merdekakan saja dia sebagai kafarat untuk kesalahan tadi, dia telah menampar budaknya yang lalai dalam mengembalakan kambing. Nabi mengatakan, da'ha, panggil dia, panggil budak perempuan tadi. Lalu Nabi menguji budak perempuan tadi dengan keimanan. Lalu di akhir Nabi mengatakan, i'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia mukminah. Mafhumnya, sekiranya ujian Nabi tadi pada budak tadi tidak menunjukkan kalau si budak ini beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, tidak menunjukkan kalau budak ini sebagai seorang yang mukminah, tentu Nabi tidak mengatakan i'tiqha. Jadi kalau punya budak dan dia Nasrani, jangan dimerdekakan. Kalau dia, saya Islam, saya Muslimah sekarang, mau merdekakan, merdekakan. Setelah merdekakan, nikahi gitu ya. Boleh nikahi, boleh tidak. Fa'ilam yajidha fasiyamu syahraini mutatabi'in. Jika tidak mendapatkan budak mukminah, maka wajib bagi dia untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Dan tinggal 1 hari, ulang dari awal. Batal 1 hari misalnya dari 2 bulan ini, karena dia harus syaratnya berturut-turut, mutatabi'ah. Tinggal 1 hari atau terlewatkan 1 hari, maka dia harus ulang dari awal. Luar biasa. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dihitung pada asalnya berdasarkan peredaran bulan, dari hilal sampai kepada hilal lagi, kemudian sampai akhir dari atau masuk hilal yang ke 3. Tapi kalau tidak dapat kan, berarti dengan mengikmal bilangan bulan kan, 30. Seandainya diikmal 2 bulannya 30, 30, 60, puasa sampai hari ke 58, hari 59 siang harinya entah bagaimana batal, ulang lagi dari awal. Fa illam yastati fa it'amu 60 miskinan li kulli miskin muddun. Mafhum ya, jika tidak mampu untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia tidak mendapatkan budak mukminah untuk dimerdekakan, kemudian dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, maka yang terakhir, pilihan terakhir kafaratnya yaitu memberi makan 60 orang miskin, setiap orang miskin sekadar 1 mud. Wa man mata wa alaihi siyam fi ramadan ut'ima anhu likulli yawmin muddun. Adapun orang yang meninggal sedangkan dia memiliki kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan, maka walinya yang ditinggalkan, ahli warisnya, membayar fidyah baginya, yaitu memberi makan orang miskin untuk 1 harinya 1 mud. Yang maksud di sini waman mata an wa alaihi siyam, siyam di sini maksud siyam yang terlewatkan, bukan siyam yang belum menjadi kewajiban. Misal seorang sakit, masuk bulan Ramadan dalam keadaan sakit dan dia khawatir dengan sakitnya tadi sehingga dia tidak berpuasa. Ternyata pada tanggal 10 Ramadan dia meninggal. Maka hitungannya bukan 30 hari. Tapi 10 hari awal itu saja. Karena yang 20 hari setelah dia meninggal itu bukan tidak menjadi kewajiban bagi dia. Ini maksudnya. Maksudnya, oh kalau hari maksudnya ya fajar. Kalau misalnya dia meninggal di malam ke-11-nya gitu. Malam ke-11, tetap 10. Karena harinya kan belum, dia belum ada kewajiban puasa pada hari ke-11. Tapi kalau dia meninggal misalnya setelah fajar pada hari ke-11 berarti 11 hari. Hal ini yang dijelaskan oleh Al-Ghazali Fathul Qari. Kemudian musannif mengatakan wasyaikhu in ajaza an shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin muddan. Seorang yang tua, syekh di sini maksudnya orang tua. Bukan ulama ya. Syekh in ajaza an shaum, jika dia tidak mampu untuk berpuasa, terhalang kemampuannya untuk berpuasa, yuftir, maka dia berbuka. Wa yut'imu an kulli yawmin muddan, memberi makan bagi orang miskin setiap harinya satu mud. Ini yang syekh ajuz, laki-laki ataupun perempuan ya. Wal hamilu wal murdi', adapun wanita yang hamil dan menyusui, in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima alqada'u. Jika yang hamil dan murdi' tadi mengkhawatirkan bagi dirinya dengan sebab dihamil tadi, oh saya khawatir bahaya pada diri saya ya, li anfusihima aftarata, maka mereka dibenarkan untuk berbuka. Wa alaihima alqadha, dan mereka wajib mengqadha. Tidak kafarah ya, tidak fidyah, qadha. Wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima alqadha wal kafarah an kulli yawmin muddun wa huwa ritlun wa thulutsin bil iraq. Jika dia dia tidak sekedar mengkhawatirkan dirinya tapi juga mengkhawatirkan kepada bayinya, yang anak yang dikandung atau anak yang disusuinya, maka bagi mereka boleh berbuka dan mereka wajib mengqadha dan kafarat sekaligus. Ini pendapat yang dipegang oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Terkait dengan hamil dan murdi, sebenarnya ulama terbagi dalam 5 pendapat. Yang pertama, alaihima al-qadha wal it'amu miskinan. Berarti qadha dan kafarat. Qadha dan fidyah. Yang tadi kalimat wal kafarah an kulli yawmin muddun ini maksudnya fidyah. Ya kan? Penggantinya. Jadi dia dia tambah kafarat dengan memberi makan orang miskin sekadar satu mud, itu satu harinya. Bersama dengan itu dia juga wajib mengqadha. Nah, ada yang mengatakan terkait dengan hamil dan murdi tadi, alaihima alqadha walit'amu miskin, qadha iya, beri makan iya. Ini pendapat yang dipegang oleh Malik, Asy-Syafi'i, juga Ahmad. Pendapat yang kedua, alaihima al-qadha faqat, mereka wajib qadha saja. Ini pendapat yang dipegang oleh Al-Auza'i, Al-Thawri, Abu Hanifah dan Hanafiyah, kemudian Abu Thur dan Abu Umbaid. Kemudian pendapat yang ketiga, alaihima al-it'amu miskin faqat, tanpa qadha. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini juga menjadikan merupakan mazhab Ishaq bin Rahawih atau Rahuyah. Rahuyah. Rahawih juga banyak yang mengatakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, alaihima alal hamil al qadha. Yang hamil qadha. Wa 'alal murdi al qada wal it'amu miskin. Kalau hamil itu qada saja, tapi kalau yang menyusui qada iya, memberi makan orang miskin iya. Ini pendapat yang keempat. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Malik, dan juga satu pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang kelima, tidak ada qadha, tidak ada kafarat. Laisa alaihima qadha walal it'am. Ini pendapat Ibnu Hazm. Karena beliau menganggap penetapan qadha dan kafarat ini suatu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Maka menetapkannya tanpa dalil berarti menambah-nambahi syariat. Menurut Ibnu Hazm. Dan menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, jika orang hamil dan murti tadi mengkhawatirkan dirinya saja, maka dia qadha. Sebelumnya kan disebut Syafi'i Ahmad mengatakan alaihima al-qadha wal it'am, kan? Jika mengkhawatirkan bayinya. Tapi kalau hanya khawatir pada dirinya saja, qadha saja. Ini kalangan, dan itu Syafi'iyah dan Hanabilah, bukan Syafi'i dan Ahmad, ya. Beda kan. Wabihi qala Ahmad, wabihi qala Syafi'i Syafi'iyah, atau wahaza inda Syafi'iyah. Beda itu istilah. Wabihi qala Ahmad, wahaza inda al-Hanabilah. Artinya Hanabilah atau Syafi'iyah merinci lagi dari apa yang dijelaskan oleh imam mereka. Dari ini semua, Syafi'iyah demikian, Malikiyah demikian, Hanabilah demikian, Abu Hanifah juga begitu, Ishaq begitu. Yang mana yang akrab? Hah? Yang akrab bahwasanya bagi mereka itu qadha. It'am miskin, bagi mereka itu it'am miskin berdasarkan tadi pendapat siapa ini? Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan Ishaq dan yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang sahih bahwasanya bagi yang hamil dan murdi itu adalah it'am miskin, ketika beliau berbicara tentang ayat ayat tentang fidyah, tentang puasa. Dan hadis itu sahih. Perkataan Ibnu Abbas ini berada pada posisi semisal dengan riwayat marfu, karena Ibnu Abbas tidak mungkin berbicara dari ra'yunya dalam hal ini. Penetapan ataupun penafian hukum itu tidak mungkin min ra'yi. Wallahu a'lam. Dan juga kalau seandainya hamil dan murdi diwajibkan untuk qadha sekaligus fidyah, terkait dengan qadha, alasan dia tidak puasa karena dia mengkhawatirkan yang dikandungnya. Kapan dia mengqadha? Setelah dia selesai nifas. Anggaplah selesai nifasnya itu, mungkin hamilnya hamil tua, selesai nifasnya itu masih ada waktu beberapa bulan. Kan dia setelah itu apa? Menyusui. Lanjut mengkhawatirkan lagi. Kapan dia harus qadha kalau begitu? Menyusui itu 2 tahun kan? Puasa tahun ini diqadha 3 tahun lagi. Ini kan tidak mungkin akan ada yang mengatakan demikian. Intinya kalau memang tuntutan itu akan hilang unsur peringanannya, justru akan menambah masyakoh. Justru dia tidak berpuasa tadi dengan sebab masyakoh. Ada kekhawatiran, apakah kekhawatiran keselamatan dirinya secara pribadi ataupun kekhawatiran pada janin atau bayi. Nah ini. Dah sampai di sini tentang shaum, masuk puasa. Sebelumnya, sebelum lanjut itikaf, ada pertanyaan? Masih ada. Marif musafir. Oh, mari. Afwan. Mud sudah ya? Mud sudah berulang-ulang kita jelaskan. Mud itu takarannya berapa? Berapa sih? Satu mud. 0,8. Kilo? Liter. 0,8, ada yang mengatakan 0,9. Untuk mau lebih paham tentang berapa takaran satu mud, antum bisa hubungi misalnya Ustaz Rikrik. Insyaallah kenal ya, Ustaz Rikrik Aulia. Dan beliau punya sanadnya. Kalau mau juga minta sama beliau. Ustaz minta sanad mud dong. Atau dengan mudnya sekalian Ustaz gitu. Biar gampang nakarnya. Wal maridu, wa qala musannif, wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yuqadiyani aw yuqadiyani. Adapun bagi orang yang sakit, demikian juga orang yang safar dengan safar yang jauh, maka mereka dibenarkan untuk berbuka, namun nanti diwajibkan untuk mengqadha, mengganti puasanya. Sakit, terkait dengan sakit safar ini, terkait dengan sakit ini, sakit yang diharapkan sembuhnya. Adapun sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, oh ini sakit insyaallah adalah pasrah aja lah menjelang meninggal ini. Peluang sembuh itu berdasarkan hitungan, tentu hitungan basyariah ya, hitungan manusia, bukan hitungan dukun ya. Peluang sembuhnya itu sangat kecil. Maka boleh dengan memberi makan kalau tidak diharapkan lagi. Tapi kalau masih diharapkan sembuh, tunggu sembuhnya. Sembuh maka qadha. Safar tadi safar yang memang menjadikan dia boleh untuk berbuka, ya ini safar jarak qasar. Kalau safarnya dari Cibiru sampai ke Ciwidey misalnya, ya enggak. Safar keliling Bandung dari Cibiru keliling-keliling sampai Ciwidey gitu ya. Ya enggak. Tapi safar yang memang jarak qasar. Dan terkait dengan ini sebenarnya perincian tidak mutlak harus berbuka. Karena dilihat kalau safarnya memang masyakoh untuk berpuasa, dan kalau dia berpuasa menjadikan atau dapat mendatangkan madarat, maka dia wajib untuk berbuka. Di saat itu haram untuk berpuasa. Tentunya dengan perhitungan apa ghalabatuz zon ya, dengan zon yang kuat, kalau saya puasa di dalam safar saya ini, wah bisa koma saya, wah bisa begini dan sebagainya, maka di saat ini, di saat yang demikian, dia wajib untuk tidak berpuasa. Dia berbuka lalu mengqadha setelah berakhir safarnya. Tapi kalau safarnya tidak mengandung unsur demikian, nah insyaallah ringan, maka tentu berpuasa lebih baik. Kemudian jika safarnya safar maksiat, maka tidak ada kelapangan bagi dia untuk berbuka. Bagaimanapun keadaan safarnya, kalau safarnya safar maksiat, bahkan safarnya sendiri pun haram. Dan perincian-perincian yang lain sebagiannya dijelaskan juga atau disinggung oleh Syekh Abu Malik Kamal dalam Sahih Fiqh Sunnah. Silakan rujuk ke dalam kitab itu untuk perincian yang lebih. Dan itu perbandingan mazhab ya, bukan hanya Syafi'i. Gitu. Kalau mau ke yang Syafi'inya, silakan buka Majmu' Sarah Muhazzab. Tapi kayaknya janganlah, belum dulu kalau itu berat. Bagi yang penasaran silakan aja. Kalau mabok ya minuman timun. Cukup sampai di sini. Yang kedua yang mana? Yang antara kode atau karena yang pertama kalau dia khawatir dengan dirinya sendiri, mengkhawatirkan dua-duanya. Kalau in khafata 'ala al-auladihima, kalau ini cukup dia mengkhawatirkan bayinya. Cukup dia mengkhawatirkan bayinya, dia tidak khawatir pada dirinya misalnya, atau dia mengkhawatirkan dirinya juga, bayi dan dirinya, dua-duanya mas. Sengaja membatalkan, apakah dia wajib qada? Sengaja membatalkan tanpa uzur. Terkait dengan ini, anda lupa pembahasan kuncinya, orang yang bahkan masuk dalam pembahasan orang yang sengaja tidak berpuasa tanpa uzur, apakah ada qadha baginya atau tidak. Terkait dengan Imam Syafi'i berbicara dalam masalah ini, cuma ana lupa rincian Imam Syafi'i apakah wajib qadha atau mengatakan dia tidak wajib semua dan dia berdosa, atau wajib qadha dan dia tetap berdosa gitu. Wajib qadha terkait dengan ain ibadahnya, dosanya tetap. Artinya qadha-nya tadi tidak menghapus kesalahan. Rincian lupa, berkisar di situ. Ustaz, pertanyaannya umum, ketika Syawal nanti gimana? Mendahulukan yang qadha atau Syawal? Terkait dengan puasa 6. Pembicaraan ulama dalam hal ini cukup luas sebenarnya. Tapi ringkasnya yang utama tentu mendahulukan qadha. Artinya puasa yang terlewatkan disegerakan untuk dilunasi. Baru setelah itu puasa 6. Dalilnya Nabi mengatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan summa yutbi'uhu. Ya kan, kalimatnya man shoma ramadan summa yutbi'uhu bisitti apa? Bisitta ayyam min syawal atau bisitta min syawal. Yutbi'uhu kalimatnya mengikutinya. Artinya Ramadannya sudah sempurna lebih dulu. Kalau Ramadannya belum sempurna, kemudian dia puasa 6, kemudian Ramadan lagi menggantikan Ramadan, berarti puasa 6-nya tidak pada posisi mengikuti. Itu yang dari kalam Nabi. Adapun orang, sebagian orang yang berdalil dengan riwayat Aisyah bahwasanya Aisyah pernah mengganti puasa Ramadan yang terlewatkan itu pada bulan Syaban. Berarti kan boleh mengqadha diakhirkan gitu. Ikhwah, hadis ini atau riwayat ini tidak juga memberi pengertian bahwasanya Aisyah mendahulukan puasa 6. Baca hadisnya secara lengkap, maka kita tahu apa alasan Aisyah qadha pada bulan Syaban. Apa kata Aisyah? Dengan sebab Nabi. Jadi ada hak Nabi kan. Sementara bulan Syaban kita tahu Nabi banyak berpuasa, sehingga di saat Nabi berpuasa pun dia leluasa untuk mengganti puasanya. Ini terkait kewajiban beliau atau khidmat beliau kepada suami. Faham? Perhatikan hadisnya secara lengkap. Hadis itu di dalam Sahih Bukhari dan yang lain. Aisyah di akhir mengatakan dengan sebab atau dengan sebab kedudukan Nabi. Ya, Nabi punya hajat pada istrinya. Sehingga beliau mengakhirkan qadha hingga bulan Syaban. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tadi Al-Ghazi mengatakan memberi makan miskin itu tidak boleh di siang harinya. Pada asalnya setelah Syawal atau setelah akhir Ramadan. Tapi boleh juga memberi makan miskin tadi setelah waktu berbuka di setiap harinya. Wallahu a'lam. Ini tadi yang didapatkan dari penjelasan Al-Ghazi dalam Fathul Qorib. Ustaz, tadi yang apa namanya, yang kafaratul jima itu harus berurutan. Jadi kalau enggak bisa iya, harus berurutan. Baru 2 bulan baru 6 bulan. Fasiyamu syahraini mutatabi'in. Itu berturut-turut. Hari ini puasa terus sampai habis 2 bulan. Ya, maksudnya prioritas budak dulu, kalau enggak ada budak. Oh iya. Kalau kafaratnya ini urutan berdasarkan urutan itu. Budak dulu, kalau tidak ada budak maka puasa. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut baru apa? It'amu miskin. Terkait dengan ini, para ulama mengatakan yang wajib kafarat itu suaminya, laki-lakinya. Karena laki-laki yang minta kan laki-lakinya. Perempuannya pada posisi tabi. Wallahu a'lam. Orangnya beda-beda. Enggak mesti. Satu orang satu hari step sampai 60 hari misalnya. Berapa? 60. Iya, 60. Bisa aja. Satu hari selama 60 hari kan. Atau 60 orang miskin. Kalau di sini Siti na miskin berarti harus 60 orang miskin diberikan sekaligus. Sama seperti ya fidyah bagi Syekh Anjus. Fidyah bagi Syekh Anjus itu mungkin setiap harinya 30 hari gitu. Sehari kasih makan setiap hari. Selama 30 hari makan minumnya, makannya orang miskin itu menjadi apa? Di bawah tanggungan dia. Atau seperti yang dilakukan oleh Anas, dikumpulkan 30 orang kasih makan sekali makan selesai. Allahumma. Hukumnya enggak bukan puasa qada dengan sinkronis. Bukan niat puasa qada dengan sinkronis. Enggak bisa. Yang bisa digabungkan itu dua ibadah yang semisal. Sementara qada dan Senin Kamis ini dua ibadah yang berbeda. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Enggak bisa. Seperti orang sholat sunnah menggabungkan salat sunnah subuh dengan sunnah qobliyah subuh, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau puasanya sama-sama sunnah di sini ya. Misal dia biasa puasa Senin Kamis, kemudian bertepatan pula hari tersebut dengan Arafah misalnya, dia niatkan dua sekaligus, insya Allah bisa. Ini pun menurut sebagian ulama ya. Ini pun menurut sebagian ulama, insya Allah bisa. Seperti yang dijelaskan oleh Sya'di dalam Qaidul Fiqih beliau itu kan, apa judulnya itu? Lupa. Itu. Tapi kalau ibadah yang berbeda, satu wajib, satu sunnah, ini tidak bisa digabungkan. termasuk puasa. Kalau qada saja. Bagaimana kalau qada dengan nazar? Wallahu alam, ini pun tidak sama. Ini pun tidak sama. Walaupun sama-sama wajib, tapi dari sisi yang lain dia berbeda. Wallahu alam. Terlanjut i'tikaf. Wa qala musannif faslun wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun wa lahu syartan an-niyah wal lubthu fi al-masjid wa la yakhruju min al-i'tikaf al-mandhuri illa li hajatil insani aw 'udhrin min haydin aw maridin aw maradin la yumkinu al-maqamu ma'ahu wa yabtulu wa yabtulul waq bil waq bil waq'i. I'tikaf hukumnya sunnah mustahab. Pertama, hukum i'tikaf sunnah yang mustahab, dianjurkan. Secara bahasa, i'tikaf maknanya al-iqamah ala syai. Al-iqamah ala syai, ini maknanya i'tikaf. Berdiam diri di atas sesuatu. Secara syar'i istilah iqamah di masjid bi sifatin makhsusah, berdiam diri di dalam masjid dengan sifat-sifat atau ya sifat-sifat tertentu khusus. Tidak semua yang berdiam diri di masjid disebut i'tikaf. Rinciannya nanti insyaallah. Dan dia sunnah mustahab. Syafi'iyah mengatakan sunnah mustahab fi kulli waqtin, kapanpun. Adapun 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka ini afdaliyah, lebih afdal lagi. Hukumnya sama sunnah, tapi dia lebih utama. Kemudian mereka mengatakan i'tikaf ini dilakukan di masjid manapun. Berbeda dengan sebagian yang lain mengatakan selain Syafi'iyah, maksudnya selain Syafi'iyah, orang-orang di luar Syafi'iyah ada yang mengatakan bahwasanya tidak disunnahkan atau tidak disyariatkan i'tikaf kecuali pada 3 masjid. Adapun Syafi'iyah mengatakan di setiap masjid dengan berdasarkan dari Al-Qur'an. Wa antum aqifuna fil masajid. Kalimat fil masajid tufid al umum, di al masajid. Kemudian syaratnya 2. Yang pertama niat i'tikaf, yang kedua berdiam diri di masjid dan tidak keluar darinya. Nah, terkait dengan syarat tidak keluar dari masjid, ada beberapa catatan. Yang pertama, dibenarkan keluar dari masjid untuk memenuhi hajatnya yang memang tidak mungkin tidak harus keluar. Artinya ketika hajat tadi bisa terpenuhi hanya dengan tetap berada di dalam masjid, maka dia tidak juga dibenarkan untuk keluar. Misalnya seorang butuh untuk berwudu dan dia dalam kondisi seperti kondisi kita sekarang harus keluar dari masjid ini, ya keluar untuk berwudu. Tapi kalau kondisi orang dulu mungkin berwudu di dalam masjid. Ya kan, kondisi orang dulu mungkin bawa air dalam satu wadah, dia berwudu di situ. Kalau sekarang coba wudu dalam masjid, becek. Itu DKM-nya ngamuk nanti. Berbeda dengan dulu. Hajat yang memang dia harus untuk keluar. Atau hajat yang sifatnya Tadi dikatakan lihajatil insani. Lihajatil insani imma hissiyan ataupun syar'iyan. Hajat yang sifatnya hissi ataupun syar'i. Syar'i seperti tadi berwudu misalnya. Yang maksudnya hissi seperti buang hajat dan sebagainya. Ya masa di dalam masjid kan harus keluar, ya keluar enggak masalah. Tapi balik lagi. Nah, ini yang terkait dengan berdiam diri di masjid. Sampai ada yang mereka mengatakan tidak juga dibenarkan untuk keluar dari masjid dalam rangka menjenguk orang sakit atau juga mengantar jenazah. Jadi artinya bagi orang yang sudah dari awal meniatkan dirinya iktikaf di suatu masjid, maka dia tidak dibenarkan keluar walaupun tujuannya untuk mengantarkan jenazah. Dan kalau dia keluar dalam rangka mengantarkan jenazah tadi, maka batal iktikafnya, terputus. Itu maksudnya. Tidak berdosa, tapi terputus. Ini hukumnya bukan athim atau ghairu athim, tapi sahih atau batal itu aja. Terputus iktikaf. Jadi kalau dia mau iktikaf lagi, dia berniat lagi dengan niat yang baru. Itu maksudnya. Dan wa yubtilul i'tikaf, yubtil. Dan juga i'tikaf itu batal dengan sebab wata'u, jima. Adapun mubasyarah, bercumbu, maka dia tidak membatalkan i'tikaf selama dia tidak keluar dari masjid. Sebagaimana Nabi i'tikaf di dalam masjid, lalu Nabi datang ke hujrahnya Aisyah dan Aisyah merapikan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak keluar dari masjid, artinya beliau tidak masuk ke hujrahnya. Jadi nyodorin kepala doang gitu. Kan gandeng kan? Bergandengan maksudnya antara hujrah Aisyah dengan masjid. Jadi nyorongin kepala, Aisyah pun merapikan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keberapa? Yang kesekian lah. Dibenarkan bagi muktakif atau orang yang i'tikaf untuk berbicara di dalam masjid. Ngobrol-ngobrol selama dia tetap berada di masjid atau melakukan hal apapun yang mubah. Ini ibahah ya, kebolehan, boleh untuk melakukan itu. Artinya ini tidak membatalkan i'tikafnya, termasuk bercengkrama dengan keluarganya, yakni istrinya. Orang i'tikaf, istrinya juga i'tikaf misalnya, kemudian dia ngobrol dengan istrinya dan tidak ada syahwat di situ. Karena mereka mengatakan, termasuk Syafi'i mengatakan, mubasyarah bisyahwah ini membatalkan i'tikaf. Kenapa? Wallahu a'lam, maksudnya bisyahwah alal ghalib keluar mani, keluar syahwat. Karena kalau tidak keluar mani, ghalibnya tidak keluar syahwat. Dan kalau keluar syahwat, ghalibnya itu kalau keluar mani, ghalibnya itu pasti dengan disertai dengan khurujul mani. Ada? Cukup? I'tikaf? Baik, benar. Kalau ada lagi yang kurang silakan. Anda juga mau menyampaikan itu tapi lupa. Terkait dengan orang yang i'tikaf kemudian dia muwazzafin misalnya, pegawai-pegawai yang siang harinya dia harus kerja. Nah, di sini ulama beda pendapat. Tapi yang jelas Imam Syafi'i atau Syafi'iyah mengatakan kalau dia diniatkan dari awal demikian, maka i'tikafnya sah. Dari awal dia i'tikaf, misalnya dia i'tikaf pada bulan Ramadan 10 hari terakhir. dia Syafi'i mengatakan maksudnya itu adalah maksudnya itu i'tikafnya itu dimulai dari pagi hari ke 21 salat fajar, setelah salat fajar hari ke 21 dan dari awal dia niat saya i'tikaf tapi jam kerja saya keluar dari masjid untuk kerja, pulang kerja saya masuk masjid lagi untuk lanjutkan i'tikaf. Maka sebagian mereka mengatakan ini dibolehkan i'tikafnya sah. Sebagian yang lain mengatakan tidak. Artinya i'tikaf itu harus masuk misalnya dari fajar tanggal 21 Ramadan keluar pada hari pada tenggelamnya matahari pada terakhir hari Ramadan. Jadi kalau dengan pendapat yang mengatakan tidak boleh ini, maka pegawai-pegawai kantoran hari ini hampir gak bisa itikaf, paling sehari dua hari terakhir, ya kan? Paling sehari dua hari terakhir. Allah malam. Itu terkait dengan yang keluar tadi dengan sebab kerjanya. Ada lagi? Sebagian mereka mengatakan tidak ada batasan minimal waktu untuk itikaf. Sebagian lagi mengatakan batasan minimal i'tikaf itu sehari semalam. Sehari semalam. Wallahu a'lam. Yang kedua lebih kuat. Kalau enggak ada batasan minimal, iya, salat zuhur, i'tikaf. Wallahu a'lam. Mereka bersyaratkan al-wusul. Apa? Bersyaratkan al-wusul. Apakah ini dihitung menetap? Iya, menetap. Berdiam diri. Jadi kalau sekitar mampir enggak itu kan. Lusuh kan? Lusuh di masjid. Mampir setengah jam itu kan. Makanya yang lebih kuat tadi yang mengatakan batasnya sehari semalam. Tentang itikafnya perempuan. Oh, sahih. Insyaallah. Itikaf mar'ah. Yajuzu lin-nisa'i al-i'tikaf bi syartain. Pertama, idnu zaujiha. Bolehnya perempuan untuk i'tikaf itu dengan dua syarat. Yang pertama, izin dari suaminya. Yang kedua, alla yakuna fi i'tikafiha fitnah. Tidak ada fitnah dengan i'tikafnya tadi. Artinya dia itikaf justru menimbulkan fitnah. Nah, ini tidak boleh. Jadi syaratnya dua, yang pertama suaminya mengizinkan, yang kedua selamat dari fitnah. Ini itikafnya perempuan. Kemudian apakah haid, nifas membatalkan i'tikaf? Pembahasan ini sebenarnya cabang dari pembahasan apakah perempuan haid boleh masuk masjid. Bagi pendapat yang mengatakan perempuan haid tidak boleh masuk masjid, tidak boleh berdiam diri di masjid maksudnya, maka i'tikafnya tidak sah. Artinya ketika dia haid sudah putus i'tikafnya gitu. Dan dia wajib keluar dari masjid. Ini bagi yang berpendapat demikian. Ada lagi yang lain yang perlu diingatkan? I'tikaf. Siapa yang pernah i'tikaf? Belum pernah. Pulang juga. Pulang juga. Ya minimal kan sehari semalam. Semalam doang. Sepertiga malam doang. Wah. Apa tuh? Nah, ini Al-Ghazi mengatakan afan, wa amma mubasyara al-mu'takif bi syahwah fa tubtilu i'tikafi id anzala wa illa fala. Itu tadi. Adapun mubasyarah bi syahwah, maka i'tikafnya batal kalau keluar mani. Kalau tidak maka tidak. Maka tadi alal ghalib kalau dengan syahwat keluar mani. Kalau tidak keluar mani secara umum tidak disertai syahwat. Kalau deg-degannya itu tidak mesti deg-degan itu syahwat. Dia mubasyarah dengan istrinya dan dia deg-degan gitu. Istrinya juga deg-degan gimana gitu. Pengantin baru ceritanya ini. Arsi ya? Belum. Itu tidak mesti itu ada syahwat kan. Syahwat itu kan gejolak yang lain ya. Faham lah itu syahwat itu apa. Jadi misalkan dia cek etika. Iya. Tapi dia mengisi cuma dengan hidul aja itu berarti tetap aja sah bagi dia. Tetap sah. Walaupun dia misalnya saya pengen etikaf lah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dia cuma ikut sholat fardu, kemudian sholat rawatib karena dia biasa rawatib, kemudian sholat tarawih dengan berjamaah, selebihnya dia tidur, ngobrol, makan sebagainya, sah. Yang tidak terbayangkan dia niat itikaf, orang sholat jamaah dia gak sholat, nah itu gak terbayangkan gitu sih kan. Tentunya kalau dia niat itikaf di sholat pasti ikut gitu. Nah selebih itu dia tidak, misalnya dia tidak baca Quran, orang lain ngatamin 10 malam terakhir khatam 3 kali gitu kan, dia syukur-syukur antara azan dan iqamat dia baca Quran gitu, gak khatam-khatam dia, gak masalah, tidak menjadi syarat. Nah yang berikutnya apakah disyaratkan bahwasanya mu'takif, orang yang i'tikaf itu harus berpuasa atau tidak? Ada yang mengatakan disyaratkan, ada yang mengatakan tidak. Bahkan di kalangan Syafi'iyah sendiri dua pendapat ini masyhur. Nah, yang mu'tamad adalah tidak, tidak disyaratkan berpuasa. Nah, tadi juga terkait dengan perempuan yang haid juga menjadi cabang dari pembahasan ini. Bagi orang yang mengatakan syarat i'tikaf itu adalah puasa perempuan haid, nah jelas jawabannya kan tidak sah i'tikafnya. Bagi orang yang mengatakan haid tidak boleh berdiam diri di masjid, maka bagi perempuan yang i'tikaf kemudian dia haid, putus i'tikafnya. Demikian. Tentang masjidnya tadi. Iya. Apakah semua masjid kalau apakah harus masjid jami untuk masjid? Misalnya di sana enggak ada salat Jumat. Oh, yang tidak ada salat Jumat. Yang jelas dia harus masjid yang memang benar masjid, bukan suatu ruangan yang dijadikan masjid. Faham? Maksudnya suatu kantor kayak ITB itu punya setiap gedung, beberapa gedung, lalu gedung-gedung utama punya masjidnya kan? Itu tidak masuk. Tapi memang walaupun dia besar, karena dia sejatinya bukan masjid, sejatinya dia bukan masjid. Maka berjual beli di dalam itu pun boleh, ya kan? Yang namanya masjid suatu wilayah yang memang tujuannya khusus untuk masjid dan dia tidak boleh diganggu gugat lagi, kecuali dipindahkan, diganti ya. Tapi kan kalau misalnya masjid di gedung kantor, kantor mana yang masjid besar ya? Ada di Bandung ini masjidnya besar misalnya. Kalau pasar baru. Seperti pasar baru. Pasar baru itu kan gedung milik pemerintah, ya kan? Benar, milik Pemda. Kemudian di situ Pemda berinisiatif buat fasilitas yang mereka bisa digunakan untuk sholat berjamaah di situ. Masjid bukan. Al-aslu laisa bil masjid. Karena kapanpun pemerintah bilang pasar baru dialihfungsikan menjadi ini, berhak mereka. Dan itu pun ikut kan? Nah, yang namanya masjid memang khusus untuk masjid dan dia tidak bisa ganggu. Artinya dia memang diwakafkan untuk umat, milik umat, itu masjid. Nah, sama misalnya gedung ini. Seandainya gedung ini aslinya adalah rumah milik warga karena dia punya rumah yang lain, ini punya tanah yang luas dan di sini enggak ada masjid, ya kasihlah masjid dan dia tidak niat untuk wakaf. Maka ini bukan masjid. Asalnya konsekuensi yang lain apa? Jual beli dalamnya pun boleh. Jual beli di masjid yang di pasar baru boleh. Karena dia bukan masjid. Masjid yang bukan masjid. Ustaz Hasan Al-Jaizi tahu? Pernah membahas ini. Itu sangat bagus. Sampai beliau membahas Kalau tanah itu diwakafkan untuk masjid, berjual beli di parkirannya pun itu enggak boleh. Karena area parkir itu kan bagian dari tanah yang diwakafkan tadi kan? Enggak boleh. Jadi hati-hati antum jual beli di parkiran masjid. Tanya ini masjidnya. Masjid untuk ini mau masjid yang benar masjid atau bukan gitu. Nah, terkait dengan hal ini i'tikaf pun demikian. I'tikaf itu di masjid yang benar masjid. Bukan suatu ruangan yang dijadikan untuk fungsi semacam masjid sekalipun besar. Sebesar apapun. Kayak di Jakarta tuh Bakri Tower, lihat itu masjidnya luas besar sekali itu. Menara Bakri. Pak Abu Rizal Bakri orang kaya. Itu masjidnya besar. Dan lebih nyaman daripada beberapa masjid yang sering kita pakai, yang masjid beneran gitu. Tapi itu sejatinya bukan masjid. Karena gedungnya dijual, orang pakai untuk parkir ya bisa aja. Jadi misalkan tanah yang dulu ini kan wakaf nih, tapi nggak sampai bangun kan halaman gitu. Kan dia dari awal diniatkan wakaf untuk masjid. Berarti kalau kita tinggal berbasalah tadi kayak kan keluar. Itu masih bagian dari masjid. Itu masih bagian teras, itu masih bagian dari masjid. Makanya jangan jual beli di teras masjid. Gitu. Misalnya sampai pagar ini bagian dari tanah wakafnya. Ya. Antum itikaf dalam masjid duduk di situ bisa. Karena itu masih bagian dari masjid. Taman-taman juga masjid. Iya. Cuma nanti syak di situ kalau taman. Bener enggak itu tanah wakafnya? Jangan-jangan tanah wakafnya pas ini. Dinding masjidnya doang. Adapun ini tanah lain tambahan yang enggak diniatkan untuk wakaf. Nah, syak di situ. Ya kan? Cuma yang jelas teras yang memang ya paling berapa meter ya? 3 meter kan? Itu masih bagian dari masjid. Jual beli di situ pun enggak boleh. Jadi kalau mau jual beli turun dari teras masjid gitu. Itu bagian dari masjid. Walaupun dia di luar dinding. Jadi batasnya bukan dinding. Batasnya mana tanah masjidnya? Oh, tanah masjidnya ya sesuai dinding ini aja gitu. Kita tanah terbatas gitu. Ya sudah, berarti inilah masjidnya. Yang di luar dari itu tidak. Tapi oh, tanah wakafnya itu ya termasuk teras ini, bagian yang diwakafkan. Oh, berarti itu masjid. Walaupun dia di luar tembok, di luar dinding. Sama musala tadi. Musala tadi diniatkan untuk menjadi masjid atau tidak? Nah, kalau niatnya sekedar tempat maksudnya asal tanahnya kan biasanya punya pribadi ya. Kemudian keluarga itu tadi atau pemilik tanah itu mendirikan masjid. Nah, dia harus sorohatan mengatakan saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Kalau enggak, sekedar itu saja, ah saya bangun aja biar orang-orang gampang sholat. Wakaf enggak? Kalau ternyata enggak, berarti itu kan masjid. Tapi kalau dia bilang, ini diwakafkan enggak? Ya ini saya wakafkan untuk masjid. Ya berarti itu masjid. Dan dia konsekuensinya kepemilikan, dia enggak punya hak kepemilikan. Dia enggak boleh mengganggu itu tanah lagi. Oh, saya pengen memperluas rumah saya, ini ambil enggak? Oh, enggak bisa. Karena dia sudah wakafkan tadi kan, gitu. Itu hukumnya. Nah, nanti pembahasan lebih rinci pada kitab muamalah ya, pembahasan muamalah insyaallah. Kalau itikaf di Masjid Safar enggak boleh. Masjid Safar ya, masjid-masjid di perjalanan gitu kan. Dikhawatirkan itu bukan masjid gitu. Tapi diwakafkan, tapi masjid khusus untuk orang lewat safar aja. Tapi itu diwakafkan. Kemudian ada imam rawatib enggak? Enggak ada kan. Kalau enggak ada berarti hanya diwakafkan untuk kaum muslimin dan dipergunakan untuk sholat gitu kan. Kalau ada imam rawatib berarti itu benar masjid gitu. Yang tadi Ustaz, yang sholat masjid yang tidak ada sholat Jumat di dalamnya boleh i'tikaf. Nah, itu tadi kalau masjid ini beda ya. Kalau tidak ada sholat Jumat bisa jadi untuk diwakafkan memang untuk masjid gitu. Tapi memang tidak ada pengelolanya yang menyelenggarakan sholat Jumat. Wallahu a'lam. Kalau ini enggak tahu. Cuma kebanyakan pembahasan tentang itikaf mereka mengatakan fi masjid jami. Nah, pengertian masjid jami itu bagaimana? Jadi kan harus ada sholat Ya itu tadi, pengertian masjid jami itu seperti apa? Apakah masjid jami itu masjid yang ada harus ada salat Jumatnya? Atau bagaimana? Pengertian masjid jami dulu yang didudukkan. Kalau ada tidak ada itu kan banyak alasan. Iya kan? Wallahu a'lam. Lanjut? Cukup? 5 lewat 5 lewat 10 Kitabul Hajj, kita lanjutkan Kitabul Hajj. Tapi kita baca, terjemahkan gitu saja ya, tidak panjang lebar. Bismillah. Wa qala musannif Kitabul Hajj. Hajj lughatan qasdu. Al-Hajj lughatan al-qasdu. Secara bahasa al-hajj maknanya al-qasd, tujuan. Wa syar'an qasdu baitillah wal masya'iril wal masya'iri li ada'i ibadah mahsusah fi zamanin mahsus bi kaifiyatin muayyanah. Bertujuan mendatangi Baitullah. Baitullah ini Baitullah Al-Haram wal masya'ir. Nah, bukan Baitullah aja. Ada sebagian buku ada lihat Baitullah Al-Haram sampai di situ. Kalau Baitullah saja belum haji. Wal masya'ir. Masya'ir itu tempat-tempat haji, tempat-tempat manasik. Arafah, ini masya'ir. Masya'ir Haram. Li ada'i ibadah, untuk melakukan ibadah, memenuhi ibadah makhsusah, khusus fi zamanin makhsus, pada waktu khusus juga. Bi kaifiyatin muayyanah, dengan kaifiat yang tertentu. Jadi kalau cuma tujuannya ke Masjidil Haram, ngapain? Anda mau pindah ke Mekah? Ya enggak. Berarti bukan haji kan? Tujuan ke Masjidil Haram ngapain? Anda mau ibadah. Tapi harinya bukan hari haji. Ya enggak juga dikatakan haji gitu. Wa syara'itu wujubil hajj sab'atu asya. Dan syarat wajibnya haji sab'atu asya, 7. Yang pertama Islam, wal bulugh wal aqlu wal hurriyah wal wujuduz zat war rahilah wat tahliyatut tariq wa imkanu al masir. Yang pertama Islam, ini syarat sah. Sahnya haji itu kalau dia Islam. Kemudian bulu, ini syarat wajib. Islam akal itu sah. Bulu huriyah itu syarat wajib. Artinya kalau dia tidak belum dewasa atau tidak merdeka, sah gitu. Tapi tidak wajib, itu maksudnya. Islam dan akal itu syarat sah. Kalau dia kafir, dia tidak sah. Wa wujudu zat wa rahilah, memiliki bekal dan rahilah. Ya, bagaimana cara dia untuk sampai ke sana? Intinya dia mampu untuk melakukan perjalanan, ringkasnya itu. Wujudu zat wa rahilah wa tahliyatut tariq wa imkanul masir, mungkin untuk melakukan perjalanan. Semua ini berapa itu? 1 2 3 4 ya. Oh, 3. Wujudu zat wa rahilah, tahliyatut tariq wa imkanul masir, istita'ah. 4-3 ini diringkas dengan kalimat istita'ah. Dia mampu. Mampu itu, komponen mampu untuk melakukan haji. Pertama, dia memiliki bekal untuk melakukan perjalanan haji. dan tentunya bekal bagi orang yang dia tinggalkan, di yang berada di bawah tanggungan dia selama dia haji. Ada sebagian orang kan syaratnya harus punya bekal, bekal bagi yang berangkat, bekal bagi yang ditinggalkan juga. Ntar kalau saya haji, anak saya biaya anak sekolah anak saya siapa, dari mana, kan kepake semua. Nah, ini nggak masuk hitungan. Dia hanya bekal selama dia melakukan perjalanan. Kebutuhan dia setahun ke depan itu selain lagi, ini tidak masuk dengan ini. Kemudian komponen istitaah yang lain adalah perjalanan itu aman. Turun lagi. Perjalanannya aman. Dia aman untuk melakukan perjalanan. Tidak dikhawatirkan pada satu yang mengganggu yang lain. Oh, kalau kayak dulu kan perjalanan itu sangat berbahaya kan? Kalau lagi perang. Apalagi kalau lagi perang. Termasuk zaman sekarang kalau lagi perang gimana misalnya? Alhamdulillah Saudi aman-aman aja sampai hari ini. Dah. Wa arkanul hajj arba'ah, rukun haji 4. Al-ihram ma'an niyyah wal wuquf bil bi Arafah wat tawaf bil bait was sa'yi baina Safa wal Marwah. Rukun haji itu 4. Yang pertama ihram dengan niat haji. Kemudian wuquf bi Arafah, wuquf di Arafah. Kemudian tawaf bil bait, ini di Ka'bah. Kemudian sa'i baina As-Safa wal Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Mafhum? Dimulai dari Safa, berakhir di Marwah 7 kali. Hitungan 7 kalinya itu ke Safa ke Marwah 1 kali, ke Marwah ke Safa 1 kali. Jadi bukan Safa ke Marwah ke Safa 1 kali, enggak. Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa sekali. Berakhir nanti di Marwah. Coba hitung. 7 kali. Wa arkanul umrah, rukun umrah. Adapun umrah, udah ya tentang haji. Nanti ada kewajiban haji selain rukun. Wa arkanul umrah, adapun rukun umrah, ihram, ihram, tawaf, sa'i, kemudian halqu au taksir fi ahadi kaulain. Ada pilihan dalam salah satu pendapatnya, apakah dia mencukur atau memotong rambut, maksudnya bukan kumis ya, halqu sawarib katanya, atau taksir sawarib, bukan rambut. Ini rukun umrah, ihram, tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian mencukur atau memotong rambut yang disebut dengan tahallul. Wa wajibatul hajj ghairul arkan, kewajiban haji selain rukun. Nah, ini ada dua istilah yang dipakai oleh Abu Syuja. Rukun, kemudian wajiban. Apa bedanya? Kalau rukun tidak sah. Kalau wajib cukup dengan bayar dam. Kalau sengaja ditinggalkan gimana? Secara umum kalau sengaja ditinggalkan itu membatalkan. Kalau ibadah yang lain ya, sengaja ditinggalkan, itu bedanya rukun dengan wajiban. Ini ma'ruf dalam kitab-kitab Hanabilah ya, ma'ruf. Wajibatus shalah, arkanus shalah misalnya. Itu wajib enggak sengaja. Cukup dengan sujud sahwi kalau salat. Ya, kalau salat cukup dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun enggak sengaja pun tetap tidak dianggap. Itu bedanya. Ya kan? Kalau rukun tidak sengaja pun tetap tidak dianggap. Nah, kewajiban haji selain daripada yang rukun yaitu tiga. Ihram minal miqat, ihram dari miqat. Wa ramyil jimar ats-tsalas, melempar jumrah yang tiga. Kemudian halq, mencukur rambut. Wa sunanul haj sab'un, sunah-sunah haji itu ada tujuh. Yang pertama ifradu wa huwa taqdimul haj 'alal umrah. Hajinya haji ifrad. Kenapa dikatakan sunnah? Karena Nabi mengatakan ifrad. Nabi ifrad atau tamattu? Nabi ifrad atau tamattu? Ifrad kan? Tapi beliau menganjurkan tamattu. Itu hebatnya. Maka sebagian mereka mengatakan yang sunnah adalah ifrad. Ibnu Abbas mengatakan yang memerintahkan orang untuk tamattu. Kenapa? Karena Nabi menganjurkan tamattu. Artinya Ibnu Abbas menganggap tamattu yang afdal. Walaupun nanti ada bayar dam kan. Kemudian orang mengatakan Abu Bakar dan Umar melarang tamattu. Ya syuqo an anzila alaikum al-hajar minas sama aqulu qala Rasulullah wa qultum wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Hampir saja dijatuhkan ke atas kalian itu batu dari langit. Aku katakan qala Rasulullah, kalian bilang Abu Bakar dan Umar ngomong. Ibnu Zubair itu punya ulah, ngambek itu Ibnu Abbas. Yang kedua, talbiyah. Talbiyah itu apa? Kalimat labbaik Allahumma labbaik. Nah, kalimat ini keliru orang yang bertalbiyah tapi bukan saat ihram. Faham antum? Antum talbiyah tapi di kosan. Itu apa maksudnya itu? Banyak enggak? Sering talbiyah, talbiyah tapi di kosannya. Hah? Nah, iya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik tapi di kosannya. Ihram enggak, di Masyaril Haram tidak gitu. Melewati miqat jauh sekali, masih di Bandung. Talbiyah di kosan, ini keliru. Karena kalimat talbiyah itu kalimat doa atau syiar atau zikir khusus untuk perbuatan khusus. Kemudian tawaf qudum. Tawaf datang pertama kan. Kemudian mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah, mabit itu menginap di Muzdalifah. Wa raka'ata tawaf, dan sholat dua rakaat setelah tawaf. Wal mabit di Mina, kemudian mabit di Mina. Wa tawaf wada, kemudian tawaf wa wada. Itu sholatnya setelah tawaf. Setelah tawaf. Dan sholatnya di maqam. Salatnya di maqam. Iya, sunnah. Kalau ada yang mengatakan wajib di apa itu? Muyasar. Hanabilah mengatakan wajib di Muzdalifah. Abu Syuja mengatakan sunnah. Yang seperti ini biasa. Karena Hanabilah mengatakan wajib, mereka pun tidak mengatakan itu rukun. Iya kan? Mereka tidak mengatakan rukun. Hanabilah. Hah? Hanabilah. Rukun Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Enggak kan? Hanabilah. Mabit di Muzdalifah itu rukun atau bukan? Wajiban kan? Nah itu. Jadi antara sunnah dan wajibat perbedaannya. Bukan antara sunnah dan rukun. Enggak ada perselisihan terkait dengan sunnah dan antara sunnah dan rukun. Artinya satu kelompok mengatakan rukun, satu kelompok mengatakan sunnah. Tapi satu kelompok mengatakan wajib, bukan rukun. Kelompok lain mengatakan sunnah, itu ada. Dalam sholat banyak. Di antaranya Hanabilah mengatakan tahiyat awal dalam sholat itu wajib. Tapi Syafi'iyah mengatakan Sunnah. Benar enggak? Sunnah apa? Sunnah hai'ah. Apa hai'ah? Yang dia diganti dengan sahwi. Apaan? Sudah kita bahas kemarin. Itu biasa kalau itu. Yang perlu dianehkan itu kalau satu mengatakan rukun, satu mengatakan sunnah. Nah, itu. Itu baru gharib. Makanya anak mengatakan baca buku ini kemarin ada bingung pada bab najasah aja bingung. Sekali baca ulang-ulang keingat muyasar itu fikih Hanabilah. Oh iya. Pantas anak bingung. Dan anak mikirnya dengan fikih Syafi'i. Ya enggak nyambung gitu. Kok gini ya? Saya belajar enggak gini. Salahnya di mana ini? Nah, itu. Kemudian ada yang mengatakan oh, muyasar itu sangat syafi'iyah. Wah, keliru antum. Salah baca berarti. Muyasar itu Hanabilah. Ya, biasa kalau keliru. Kemudian tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf wada inda iradatul khuruj min Makkah li safar hajan kana aula. Tawilan kana as-safar au qasiran. Tawaf wada itu kapan pun dilakukan bagi orang yang ingin keluar dari Mekah. Apakah dia safar ke Mekah tadi dalam rangka haji ataupun tidak? Antum misalnya ke Mekah dalam rangka apa? Oh, belajar. Kemudian antum pengen keluar dari Mekah, ah, saya pengen pindah. Udah selesai nih belajar di Mekah, di Madrasah Mekah. Pindah ke mana? Oh, pengen pindah ke Mesir misalnya. Udah 5 tahun di Mekah, sekarang pindah lagi ke Mesir misalnya atau ke Sudan. Sebelum antum keluar dari Mekah, meninggal Mekah, antum tawaf. Itu tawaf wada. Haji ataupun tidak. Safarnya sebentar atau tidak? Oh, safarnya cuma sehari di Mekah. Mau keluar ke Mekah, pindah lagi ke mana? Tawaf. Itu disunahkan. Itu tawaf wada. Di sini di Fathul Qorib yang tentang mabit di Muzdalifah tadi memang khilaf juga katanya. Khilaf. Anda enggak bacakan yang di Muzdalifah? Ar-Rabi al-mabit bi Muzdalifah wa 'adahu min sunan wa huwa ma yattadhihi kalam Rafi'i lakin allazi fi ziyadah ar-rawdah wa syarah al-muhadzaf anna al-mabit bi Muzdalifah wajib. Abu Syuja memasukkan mabit di Muzdalifah ini dalam hal yang disunahkan. Wa huwa ma yaqtadihi al-kalam ar-Rafi'i. Ini yang juga bisa diambil dari kalam Rafi'i. Lakin allazi fi ziyadah ar-rawdah wa syarah muhazzab. Syarah muhazzab itu apa? Majmu'. Siapa yang ngomong? Nawawi berarti. Salam syarah muhazzab annal mabit bi Muzdalifah wajib. Jadi dalam syarah muhazab dikatakan bahwasanya mabit di Muzdalifah itu wajib. Tapi majmu bab haji bukan Nawawi kan yang nulis. Imam Nawawi itu sampai kitab Janais. Kitab Janais dulu atau haji dulu? Janais dulu kan? Atau haji dulu? Allahu a'lam. Yang jelas di dalam syarah muhazab. Kita lanjutkan aja. Wa yatajarradu ar-rajulu 'indal ihram, 'indal ihram 'anil mahiyth, mahiyth. Ma makna mahiyth? Pakaian yang dijahit. Seorang itu ketika ihram meninggalkan pakaian tajarrud dari pakaian yang dijahit. Wayal basu izaran waridaan abyadain dan dia menggunakan ini termasuk sunnah ya. Oh, di sini termasuk sunnah tadi dan dia menggunakan sarung dan selendang berwarna putih. Udah, paham ya? Paham. Wa qala faslun wa yahrumu 'alal muhrimi 10 asya'. Dan diharamkan bagi muhrim. Nah, ini kalimatnya muhrim, perhatikan. Kita sering mengatakan tidak muhrim. Ya iya, kita tidak muhrim karena kita berada di Indonesia. Ya kan? Beda kalimat muhrim dan mahram. Bagi orang yang sudah belajar harusnya beda. Saya dan kamu itu bukan mahram, bukan muhrim, mahram. Kalau muhrim jelas kita bukan muhrim karena kita di Indonesia. Muhrim yaitu orang yang berihram. Adapun mahram orang yang haram untuk dinikahi, haram untuk dinikahi. Suami mahram bukan? Suami mahram enggak? Ya bukan. Kalau mahram mana nikah? Masa jadi suami kan? Wa yahrumu 'alal muhrim 10 asya', diharamkan bagi muhrim 10 perkara. Lubsul makhit, menggunakan pakaian putih. Berjahit, afwan, masyaallah. Seperti gamis dan sebagainya. Wa taghtiyatur ra'si min rajuli, minar rajuli, menutup kepala bagi laki-laki. Wal wajhi minal mar'ah, dan menutup wajah bagi perempuan. Nah, ketika sholat termasuk juga ketika ihram, perempuan itu tidak boleh menutup wajahnya. Sebagian ulama terkait dengan sholat sedikit meringankan. Kalau memang ada fitnah atau sesuatu yang memang harus ditutup, gak apa-apa. Tetapi untuk haji, saya belum pernah mendapatkan peringanan dalam hal ini. Tetap dibuka wajah ya. Makanya mereka yang mengatakan menutup wajah itu tidak wajib, salah satu berdalil dengan hal ini. Karena tidak mungkin sesuatu yang memang diwajibkan diwajib, atau sesuatu yang diharamkan kemudian diwajibkan saat ibadah. Diharamkan untuk terbuka, kemudian saat ibadah malah diharam untuk tertutup gitu. Kita gak ketemu dalam syariat yang semacam itu. Yang ada juga kebalikannya. Seperti nyanyian. Nyanyian, sebagian jenis nyanyian diharamkan secara umum, di saat-saat waktu secara umum, tapi ada waktu khusus yang dibolehkan. Kemudian watarjilu syahri wa halquhu. Tarjil apa? Tasrih. Wa halquhu. Halq apa? Mencukurnya. Tapi terkait dengan tarjil ini pendapat Abu Syuja. Adapun dalam syarah Muhadzab bahwasanya tarjil atau tasrih, menyisir rambut berapa? Menggunakan minyak wangi dan sebagainya, rambut itu makruh. Demikian juga menyemir rambut itu makruh. Tapi Abu Syuja mengatakan haram. Kalau mencukurnya jelas, termasuk yang diharamkan. Kecuali setelah selesai semuanya dan dia harus tahallul. Nah itu. Karena selesai dari tahallul, selesai dia dari kewajiban haji seluruhnya. Apa yang diharamkan di dalam haji halal setelah dia tahallul. Jadi tahallul bagi haji itu seperti salam bagi sholat. Faham? Tahallul haji, tahallul umroh. Tahallul mana? Tahallul utara dia yang ada tahu. Ada perbuatan yang dibolehkan tapi cuma Ah iya. Ada jima itu. Itu kan bagi yang ifrad kan? Atau bagi yang mengakhirkan umroh. Mengakhirkan umroh atau mendahulukan umroh? Karena ada kewajiban-kewajiban dari haji atau umroh yang memang harus masih harus dikerjakannya. Nah, tahalul yang apa tadi? Tahalul yang terakhir. Selesai semua rangkaian ibadahnya, baik hajinya pun umrohnya. Itu maksudnya. Dan ini terkait dengan mencukur rambut tadi. Maksud halq di sini adalah menghilangkan sebagian dari rambut itu tadi dengan sengaja, baik dia ingat ingat ataupun tidak. Menghilangkan sebagian dari rambut tadi, dia ingat ataupun tidak. Nah, kalau rambutnya memang rontok itu enggak masuk ke situ. Artinya dia sengaja dicabutnya gitu. Saya lagi haji gitu. Ini enggak boleh. Tapi kalau rambutnya memang rontok, dia pegang kepalanya, kan tidak pakai tutup kepala gitu kan? Mungkin gatal. Ternyata ada yang rontok, itu enggak masuk. Ada sebagian orang Allah malam tasyadud dalam hal ini. Sampai-sampai misalnya dia ada sesuatu yang gatal di bagian kakinya. Kemudian dia tepis, usap supaya hilang gatalnya tadi. Ada bulu kakinya rontok, harus bayar dam. Aduh, subhanallah. Rasanya agama tidak sesulit itu ya. Memang halus itu kepala atau? Ya, secara asal kepala. Nah, ini tadi tasyadudnya sampai kakinya gitu, bulu kakinya. Allahumma a'lam. Wa taqlimul azafir wa tibu. Memotong kuku dan berminyak wangi. Wa qatlus sayd, membunuh hewan buruan. Wa aqdun nikah, melakukan akad nikah. Wal wat'u jima, wa mubasyarata bisyahwat, mubasyarah dengan perempuan, dengan istrinya, dengan syahwat. Ini semua haram. Amma bi ghairi syahwah fala yuhram. Adapun tanpa dengan disertai syahwat, maka tidak diharamkan. Wa fi jami'i dzalika fidyah. Dan untuk semua itu tadi kalau dilakukan maka fidyah. Illa aqdan nikah fa innahu la yan'aqid. Kecuali melakukan nikah. Kalau nikah berarti hajinya la yan'aqid. Nikahnya, akadnya tidak dianggap ada. Akadnya akad fasid berarti. Afwan. Termasuk menjadi wali. Ya? Termasuk menjadi wali, wali haram. Mari sama. Jadi baik jadi calon nikahnya atau. Kalau ini terkait dengan akadnya kan. Kalau akad berarti yang nikah kaitan dengan yang nikah. Kalau wali memang walinya berarti melakukan hal yang dilarang gitu. Apa bisa jadi wali nikah juga ketika ihram? Iya. Termasuk menjadi wali nikah pun tidak boleh kan? Menjadi saksi nikah boleh? Sama aja, wali nggak boleh, saksi kedikutan. Wallahu a'lam. Saksi, kalau saksi masuk yang menikahkan, ya kan? Kan kalimatnya larangan itu bukan bagi yang menikah dan yang menjadi wali, tapi yang menikah dan yang menikahkan. Haramnya yang menikah dan menikahkan. Ima dia wali, ima dia saksi, ima dia kodinya, pencatatnya gitu. Wala yufsiduhu illal wat'u fil fard, dan tidak merusaknya kecuali jima di pada tempatnya. Wala yakhruju minhu bil fasad fi fasidihi. Nah, ini maksudnya apa? Wala yakhruju minhu bil fasad fi fasidihi. Wala yakhrujul muhrim minhu bil fasad, bal yajibu alaihi al-madhi fi fasadihi wa saqti fi ba'din nusha wa sabtun fi ba'din nusha bal yajibu alaihi al-madhi fi fasadihi. Tidak, artinya muhrim tadi tidak hajinya tidak dianggap batal, tidak keluar dia dari haji tadi dengan hal-hal yang fasad tadi, tapi dia tetap dengan itu dan tetap dengan fasadnya. Dia tidak, artinya tidak, kalau dia melakukan ini berarti hajinya nggak ada. Sama tadi kan melakukan nikah, hajinya tetap, tapi nikahnya fasad tuh. Yang demikian juga, yang ini bicara tentang jima tadi. Yang jima wala yufsiduhu illal waqu fil farj. Kecuali ya, kecuali jima di farj. Wala yakhruju minhu bil fasad fi fasadihi. Iya, wata fajr tetap hajinya. Hajinya fasad tapi tetap wajib menyempurnakan. Tetap, iya. Wajib menyempurnakan haji, maksudnya wala yakhruju minhu tidak keluar dari hajinya karena fasad. Oh, fasad. Gitu, iya. Tetap menyempurnakan. Tapi wajib di waktu hajinya fasad, dia tapi dia wajib melanjutkan ritual hajinya tadi. Dan kefasadannya tetap, fasidnya hajinya tetap, ya. Benar. Wala yakhruju minhu bil fasad fi fasadihi. Dia tidak, dengan sebab dia melakukan kefasidan tadi, hal yang merusak, dia tidak keluar dari perbuatan haji. Tapi dia tetap di situ dengan kefasadannya, dengan kefasidannya, dengan kehajinya yang rusak tadi. Jadi tahun depan wajib mengulang lagi. Wajib. Iya, dia tidak dianggap ini sempurna kan hajinya gitu. Dia artinya kewajiban hajinya belum terpenuhi. Zimahnya belum apa? Belum bebas dia dari zimah. Artinya dia masih wajib untuk melakukan haji. Tetapi haji yang di saat dia melakukan kefasadan tadi wajib disempurnakan gitu. Dengan kefasadannya. Dengan kondisi hajinya yang fasid tadi. Allahumma. Wa man fatahul wukuf bi Arafah tahallala bi amalin umrah. Nah, ini tadi yang apa? Termasuk yang tadi. Yang terlewatkan wukuf di Arafah, maka dia tahalul bi amalil umrah, dengan tahalul umrah. Wa alaihi qadha wal hadyu, dan dia wajib qadha wal hadyu, menyembelih hadyu. Misal dia terlewatkan dari wukuf dengan sebab ada uzur ataupun yang lainnya. Fatahallalu bi amali umrah fayati bi tawaf wasahi illam yakun sahi ba'da tawaf al-qudum. Nah, dia melakukan amal umrah, maka dia tawaf kemudian dia sahi kalau dia belum melakukan sahi setelah tawaf qudum. Wa alaihi wajib bagi dia yang tadi qadha fauran fardan kana qadha, melakukan memenuhi dengan segera fauran fardan kana, apakah haji fardu ataupun selain fardu nafilah. Wal hadiyu, hadiyu menyembelih hewan, hadiyu hewan kurban. Wa man taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'ti yabihi. Siapa yang meninggalkan satu rukun, maka dia tidak boleh tahallul dari ihramnya sampai dia menyempurnakan tadi rukun yang terlewatkan tadi. Dalam riwayat Bukhari, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, saya sudah melakukan ini tapi saya belum melakukan itu." Ada lagi yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah melakukan ini tapi belum melakukan itu." Nabi setiap kali ditanya mengatakan, "Wala haraj, wala haraj." Enggak apa-apa, yang penting sempurnakan. Berarti dari sini berfaedah tidak ada rukun untuk tertib. Iya enggak? Dan kalau kita lihat dari awal pembahasan Abu Syuja, beliau tidak juga mengatakan tertib, ya kan? Dalam haji. Wa man taraka wajiban lazimahu dam. Nah, tadi yang meninggalkan kewajiban selain rukun maka wajib baginya membayar dam. Wa man taraka sunnah lam yalzamhu bi tarkiha syai'. Kalau meninggalkan sunnah maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Wallahu taala a'lam. Cukup sampai di sini. Ada yang perlu ditambahkan? Anas? Yang mumpul di Arafah tadi bukannya rugi? Kenapa? Yang rugi dan sempat lama rugi di Arafah. Yang terus mengerjakan umrah itu? Iya, dia lanjutkan dengan perbuatan apa? Ibadah-ibadah umrah yang lainnya selain yang rugi tadi, yang terlewat. Wa man ay wal haji alladhi fatahu alwuquf bi Arafah bi udhrin aw ghairihi tahallala hatman bi amali umrah fayati bi tawaf wa sa'i illam yakun sa'a ba'da tawaf alqudum. Nah, barang siapa dari orang yang melakukan ibadah haji tadi fatahu wukuf di Arafah, yang terlewatkan darinya wukuf di Arafah dengan sebab uzur atau yang lainnya, maka dia tahallul. Kemudian tahallul bi amali umrah. Lalu dia melakukan tawaf dan sa'i. Tapi dia wajib baginya nah ini qadha di sini maksudnya fauran farban. Fauran bersegera melakukan atau qadha wukufnya bukan qadha-nya. Anda tadi mikirnya qadha haji. Wukufnya disegerakan. Dia lanjutkan tadi, dilanjutkan ke setelah itu tawaf. Kemudian lalu apa? Sa'i bagi yang belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Lalu dia bersegera untuk balik lagi ke Arafah yang tadi. Wukuf di Arafah hari ke-9. Kalau sudah lewat berarti hari ke-10 berarti. Dengar yang ihram dari miqat itu ada miqat zamani makanya sama. Zamani. Ana yang zamani ana enggak belum paham. Yang jelas kalau makani miqat orang Madinah atau orang yang searah dengan Madinah di Bir Ali. Yang maksud yang ihram itu niat ihram atau pakai bajunya? Bersamaan niat ihram dan menggunakan pakaian ihram. Itu yang maksud ihram. Menggunakan ihram sekaligus dengan niat. Makanya ihram dan niat kan? Ihram dan niat. Ihram ma'an niat di sini kan? Itu yang pas ihram berarti yang apa yang di yang apa? Diucapkan. Ada niat yang diucapkan. Labbaik Allahumma labbaik. Yang iya, tergantung tadi jenisnya yang tamatu. Kalau tamatu berarti kan haji dulu. Umroh dulu. Umroh dulu baru setelah itu haji. Kalau ifrad, haji dan umroh kan terpisah. Iya kan? Ifrad itu bukannya haji doang. Iya, haji saja. Artinya tidak tidak dalam waktu bersamaan hajinya, umrohnya entah kapan gitu, ya kan? Kemudian haji, kemudian haji qiran. Kalau qiran barengan sama, jadi satu niat sama kan. Nah, niat atau lafaz seperti yang dijelaskan oleh Syafi'i dalam Al-Umm juga tidak ada yang niat dari ibadah itu yang dilafazkan kecuali yang ini, yang haji ini. Maksudnya kalimat talbiyah itu tadi. Nah, lafaz talbiyahnya bergantung pada jenis haji yang dia kerjakan. Ana lupa, labbaik Allah, labbaik hajjan. Kalau qiran berarti kan bersamaan haji dan umrah. Kemudian kalau tamattu, umrah dulu yang diucapkan, kemudian baru setelah itu mutamattiannya dengan hajinya gitu. Ya kalau ifrad berarti labbaikal hajj, udah selesai ini. Aku penuhi panggilanmu untuk haji. Kalau tamattu juga tamat, misalnya orang umroh bulan Syawal, kemudian bulan Zulhijjahnya dia penuhi rukun-rukun haji, itu maksudnya mana? Tamattu atau ifrad? Yang anda ingat itu tamattu, karena masih dalam rangkaian bulan-bulan haji yang sama. Itu kecuali kalau hajinya tahun depannya gitu. Itu berarti ifrad. Kalau pulang dulu, pulangnya kemana? Ke Indonesia. Niat haji enggak? Nah, itu niatnya. Niatnya oh saya mau rangkaian haji. Niat di situ tadi yang mempengaruhi. Tentang istitoah, apakah masuk perempuan istitoahnya ada apa-apa? Berbicara tentang perempuan, khilaf ulama, apakah disertai mahram ini syarat hajinya perempuan, ataukah memang kewajiban? Artinya wajib bagi perempuan ini untuk disertai mahram dalam rangka tentang keamanan, atau syarat, artinya perempuan haji harus dengan mahramnya. Bahkan Syafi'i yang sendiri berbeda. Tadi ana lupa kesimpulannya, astagfirullahaladzim. Imam Syafi'i yang mana gitu. Nah, yang jelas kalau kita berpegang pada hadis itu tidak boleh dia masuk cabang dari larangan safar bagi perempuan tanpa mahram. Masuk bagian dari pembahasan itu. Kalau Anda melihat dalam Al-Ikam fi Usul Ahkamnya Imam Ibnu Hazm, pembahasan tentang ini bagus. Intinya tetap pembahasan tentang beliau, kesimpulan dari beliau sama. Hanya beliau membahas mana yang dalil yang pokok, mana yang menjadi mukhasis. Itu saja perbedaan di situ antara khas dan am. Tapi kesimpulannya sama, perempuan tidak boleh atau tidak bisa melakukan haji kecuali dia harus disertai dengan mahram. Tadi yang itu syarat sah atau syarat wajib juga? Apa? Orang ini. Merdeka itu syarat sah atau syarat wajib juga? Merdeka. Berakal. Berakal syarat sah. Syarat wajib juga. Dilamatnya berarti misalkan dia masalahnya akal ini sifat yang talazum. Kalau dia sehat pasti dia berakal gitu ya. Artinya akal itu lawan dari sakit, bagian dari sakit yang tadi gitu. Kalau kita bicara syarat wajib, maksudnya gimana? Jadi bagian ini kita harus berarti aku mau ada orang yang harus mengikuti dia gitu. Oh enggak. Kan wajib syarat. Enggak. Sama dengan Islam. Apakah kalau kita buat bahas kayak ini, syarat Islamnya seorang untuk haji, jadi syarat sah atau syarat wajib? sah dan wajib juga. Karena kalau muslim kan wajib, kalau enggak muslim enggak wajib. Kita cukupkan dengan pembahasan sah saja. Karena ini dia menjadi pintunya apakah hajinya benar atau tidak. Itu saja. Tapi enggak menjadi beban buat dia untuk mengerti. Kenapa? Harus digantikan oleh orang lain gitu. Tadi saya katakan dia ini alhamdulillah itu memang wajib juga sebenarnya. Enggak. Makanya dia syarat sah. Berarti syarat. Kalau dia gila tidak sah puasanya, tidak sah hajinya. Seandainya dia melakukan ziarah itu. Gila ini masuk orang gila tapi dia melakukan tawaf mungkin ya, bisa jadi kan kebayang. Tapi bukan bicara kalau dia sehat maka dia wajib haji. Karena ada syarat yang lain istitoah misalnya. Kalau seandainya kita katakan sehat, berarti kan kalau pembahasan tadi sehat itu adalah syarat wajib haji kan? Kalau enggak punya uang. Kan ada beberapa syarat itu syarat wajib. Nah, bersamaan gitu. Salah satu syarat mungkin apakah dia harus berakal? Sah, kalau berakal itu sah. Kalau berakal itu sah. Akal dan Islam itu sah. Sah atau tidak hajinya. Kalau terkait dengan kewajiban, secara asal dia sah, tapi dia sudah diwajibkan atau belum, itu saja. Itu maksudnya. Dibedakan istilah itu hanya untuk seperti itu. Bukan terkait dengan tanggungan yang lain. Misal kayak bulu, hajinya anak kecil sah tidak? Sah. Dihitung. Apakah dia mencukupi setelah nanti dia wajib? Enggak. Hajinya sendiri, perbuatan hajinya itu sah, benar gitu. Tapi dia belum wajib, karena dia belum wajib ketika dia balik dia harus haji gitu. Adapun kalau kita bahas sah, ini lebih dasar lagi. Dia kerjakan tidak sah gitu. Kalau tidak sah kan tidak dianggap hajinya, dianggap. Nah, kalau tidak dianggap berarti ya kalau dia sampai pada masa yang dia mungkin untuk sah ya dia harus kerjakan gitu. Karena dia belum terpenuhi. Nah, untuk membedakan itu saja. Dan ringkasnya kalau apa intinya haji itu harus yang memang orang itu wajib berhaji atau syarat seorang itu di hajinya dianggap terpenuhi, dia muslim, dia merdeka, dia berakal juga, dia ya istitoah gitu. Terpenuhi itu. Allahumma la. Saya pernah dengar ya ahli sunnah mereka melakukan haji bersama mereka muslim. Apakah wajib kita hajinya bersama wali amri? Haji bersama wali amri. Harus antriannya maksudnya. Ya, wallahu alam rinciannya. Yang jelas dari zaman Nabi, haji itu ada pemimpinnya, ada Amirul Haji. Nah, seorang yang melakukan haji pada tahun itu dia mengikuti Amirul Hajinya tadi gitu maksudnya. Ini pembahasan terkait dengan tidak bolehnya keluar dari bai'at. Ya kan? Tidak boleh menyempal dari pemimpin. Misal orang enggak senang dengan amirnya. Amirnya mimpin haji. Ah, saya hajinya sendiri aja, gak peduli dengan pemimpinnya gitu. Nah, ini yang pembahasan terkait dengan itu tidak dibenarkan demikian, karena ada suatu sikap pemberontakan. Kan pembahasan tentang itu, haramnya memberontak atau keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Dan sampai sekarang haji itu ada Amirul Hajnya. Ya, kalau sekarang ditunjuk oleh pemerintah setempat kan, pemerintah Saudinya gitu. Ada Amirul Hajnya. Nanti dia yang berkhutbah dan sebagainya. Khutbah Arafah misalnya. Dan misal orang enggak senang dengan Saudi, Saudi ini tawud misalnya. Dia haji, kalau Saudi itu tawud, dia enggak boleh berhaji dengan mengikuti Amirul Haj yang ditetapkan Saudi tadi. Pada asalnya. Karena tawud kan, tawud itu kan setan. Makanya ini kerancuan-kerancuan orang-orang zaman sekarang. Ketika haji ngikut juga gitu. Sementara haji itu dengan amir. Dan tentunya mereka enggak bisa enggak nggak punya wewenang untuk menunjuk seorang menjadi amirnya. Oh, kita nggak mau ikutin orang itu, kita haji, amirnya ante, nggak bisa kan mereka? Kami ngikutin dan sebagainya. Seperti orang dalam sholat ya. Intinya kesana pembahasannya. Allahumma alam. Udah ya. Hujan. Anak mau langsung pulang, nggak bisa kan? Baik, terlebih dan terkurangnya, afwan. Yang jelas kitabul shaum sudah, kitabul siyam sudah. Kita lanjutkan baca kitabul hajj dan sekali lagi tidak begitu mendalam. Jadi setelah itu lanjut kita kitabul wuyuk, ya sedalam yang bisa lah. Semoga semester ini selesai. Selesai nggak? Selesai. Selesai kitab ini. Selesai aja. Masih banyak. Baik, sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.